kita di sini rindu dia. Cuk kapan lagi bisa tolong dia pung tangan. Cuk kapan lagi bisa peluk dia. Beta rindu dia, beta mau dia. Yang dulu ada parbuju sono, sing bisa parlente hati par mau balik. Karena di beta pung hati masih tetap. Jadi beta punya wantal polo. Sekarang nona sudeng lain, susing bisa lain. Nona katong dua su beda kain. Beta cuma bisa inga-inga nona pun baik. Sampai ora sini nona masih tetap terbaik. Biar banyak mulu carita, kata nona su ada pai tua. Semua su beda carita. Hati yang dulu subuh kang beta punya, subuh kang beta yang sapu-sapu sepung kapala. Subeda bahu pertarima carita sepung amin jua. Subuh kang par beta sampai raga ini. Sayang pelangi itu supudar, tapi sepung nama masih tak ingat. Tapi sepung manis masih tak singgah. Tapi hati itu bukan beta punya. Yang paling baik.